al ijmaliyati wa kayfiyatil istidlal biha wa halil mustadilli al mustafidi alladhi huwa al mujtahidu kama sayati insyaallah taala fa wa yaudu ila salasati asya'a fa qawluna turuki al ijmaliyati yakni misla an taqul al amru ma huwa وَمَا الَّذِي يَقْتَدِيهِ وَالنَّهْيُ مَا هُوَ وَمَا الَّذِي يَقْتَدِيهِ وَالْأَمْرُ مَنْ هُوَ وَمَا الَّذِي يَقْتَدِيهِ وَالْخَاصُّ مَا هُوَ وَمَا الَّذِي يَقْتَدِيهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هَذَا إِجْمَالٌ نَقُولُ مَثَلًا الْأَمْرُ طَلَبُ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ وَلَا نَقُولُ الْأَمْرُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِأَنَّ هَذَا تَفْصِيلٌ لَا يَدْخُلُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ wa inna ma ya'ti fi usulil fikhi ala sabili tamthili masalan yakni masalan yaqulu laka al amru yaqtati al wujuba wa misaluhu qawlu ta'ala wa aqimus salata fal amru bil iqamati yaqtati al wujuba fa usulul fikhi idhan ma'rifatu turukihi al ijmaliyati wa li hadha sammaynahu usulan yakni say'an yubna alayhi kaifa yastatilu bihi misalu dhalika al-am ya'tika lafdun amun kaifa tastadillu ala fardin min afratihi fi thubutil hukmi lahu idha qulta masalan akrimit talabah hadha amun minat talabati man ismuhu abdullah hal yukramu abdullah amla na'am kaifa ta'lamu anna yukramu na'arifu dhalika bi annana qara'na anal ama yasmalu jami'a afratihi wa ila fa inal qaila lam yakul akrim abdallah fal qal akrim abdallah faqat fahuna na'arifu al-ama ma huwa thumma na'arifu kaifa nastadilu bihi ala jus'iyatihi aw ala afratihi fahada taqa'uhu fi usulul fikhi wa qadalla ala qawnil ami yasmalu jami'a afradihi qawlu nabi sallam salamu alayna wa ala ibadillahi salihin qal innakum idha kultum dhalika faqad salamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ardi wa salithu halul mustadilli ya'ni al mustahidi fa fi usulil fikhi yubayinu al usuliyuna man al mustahidu لأن الذي يتولى استنباط الأحكام من أدلتها هو المجتهد أما المقلد فإنه لا يذهب للأدلة ولا ينظر فيها هل تدل أو لا تدل لأنه مقلد والشاعر يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقض بين تآفر وجنادب faqad talaha huna rahimallahu fi dhammil muqallidi wa sabbahahu bil bahimati wa nahnu naqul at-taqlidu haramun illa indad darurati yaqulu mu'alif mengatakan sesungguhnya definisi usul fikih bi'tibari dengan melihat usul fikih isman sebagai nama untuk hadzal fan untuk sebuah cabang ilmu adalah ma'rifatu turukihi adalah pengetahuan tentang metode atau cara-cara untuk mendapatkan fikih al-ijmaliyah namun bersifat global dan kaifiyah tentang tata cara berdalil biha dengan metode-metode tersebut dan tentang kondisi salah orang yang berdalil atau orang yang mengambil faedah yang sama dengan mustadil atau mustafid dalam hal ini sama dengan mujtahid, ulama ahli ijtihad. Bagaimana akan datang insyaallah taala. Bahwa maka usul fikih itu intinya adalah tiga hal. Ya'udu ila salasati asya'a. Intinya inti pembahasannya adalah tiga hal. Pertama adalah pelajaran tentang turuq al-ijmaliyah. metode-metode untuk mendapatkan fikih secara global. Misal kita katakan al-amru ma huwa, apa itu definisi perintah, wa ma alladhi yaqtadi, dan apa tuntutannya, apa definisi nahyu dan apa tuntutannya, apa itu definisi am dan tuntutannya, apa itu khos, wa ma yaqtadi dan apa tuntutannya, wa ma asbah dzalika dan lain-lain. Hadza ijmalun, ah ini bentuknya global, larangan, perintah itu global. Semisal kita katakan yang namanya perintah itu adalah talabul fi'li, menuntut tuntutan untuk melakukan satu perbuatan ala wajil istiqla, dalam bentuk istiqla dari atas ke bawah. Maka orang yang kemudian namanya perintah itu mesti orangnya itu mesti levelnya lebih tinggi daripada yang diperintah. Kalau selevel namanya iltimas. Kalau malah lebih rendah itu namanya doa. Kalau dari bawah ke atas malah merintah, bentuknya bentuk merempat, jadinya doa. Tetapi yang namanya perintah itu ala wajil istiqla, dari bentuk dari atas ke bawah. Meskipun itu hanya sekedar menurut pendapat yang diperintah, enggak mesti kemudian realitanya dia itu sebenarnya orang yang lebih tinggi daripada dia. Namun menurut perasaan orang yang diperintah itu, dia itu lebih tinggi daripada saya. Sekedar cuma menurut keyakinannya. Maka itu juga sudah istiqla. Jadi istiqla itu tidak harus realita. Istilah itu tidak harus realitanya itu apa? Lebih tinggi, namun boleh jadi cuma sekedar keyakinan. Kita tidak mengatakan al-amru semacam perintah Allah, waqimus shalah, tegakkanlah salat, karena perintah seperti ini adalah tafsil rinci. Dan perintah yang bersifat rinci la yadkhulu, tidak masuk dalam usul fikih. Akan tapi yakti ada dalam usul fikih ala sabli tamsil, sebagai contoh. Semacam kita katakan perintah itu memberi makna wajib, dan contohnya adalah firman Allah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Maka perintah bil iqamah, untuk menegakkan salat, itu memberikan hukum al-wujub, wajib. Jadi usul fikih idzan, jika demikian, adalah ma'rifatu turukihi al-ijmaliyah, mengetahui fikih dengan metode yang bersifat global. Oleh karena itu disebut usul. Kalau rinci nanti enggak cocok kalau disebut usul, karena yang namanya usul say'an yubna alaihi, sesuatu yang bisa bercabang, sesuatu yang menjadi dasar, dibangun padanya sesuatu yang lain. Kemudian pembahasan yang kedua dalam usul fikih adalah kaifa yastadilu bihi, adalah metode atau bagaimanakah istidlal, cara berdalil. Contohnya adalah lafaz am. Ya'tika lafdun amun, kita mendapatkan lafaz umum. Kaifa, bagaimanakah kita berdalil terhadap fardin min afradihi, salah satu anggota umum tersebut, disebutil hukmi, dengan menetapkan hukum untuknya. Jika kulta masalah, jika engkau mengatakan muliakanlah, hormatilah para penuntut ilmu, maka ini am. Termasuk tolaba, termasuk para penuntut ilmu, ada yang namanya Abdullah. Apakah Abdullah ini termasuk yang berhak dimuliakan ataukah tidak? Maka jawabannya na'am, iya. Bagaimana kau mengetahui bahasanya dia adalah orang yang berhak untuk dimuliakan? Na'rifu dzalika bi'anana qara'na, kita tahu hal tersebut karena kita baca. Biasanya para ulama mengatakan lafaz umum yashmalu jami'a afrodihi, mencakup semua anggota tanya. Padahal di sana at-talaba itu lafadznya umum, alnya li istirahul jinsi. Baiklah, jika kemudian tidak kita tidak mengetahui demikian, maka orang akan bisa berkomentar. Lam yakul al-qa'il lam yakul akrim Abdullah. Orang yang mengatakan itu tidak mengatakan muliakan Abdullah, cuma mengatakan akrim at-talabah. Akrim at-talabah faqat. Fahuna maka di sini kita mengetahui am mahuwa apa itu lafaz am, dan kita tahu kaifa bagaimana kita berdalil bi dengan lafaz am tersebut ala juz'iyatihi terhadap bagian-bagiannya atau terhadap anggota-anggotanya. Fa tataqahu fi usul fikih, ini engkau bisa engkau baca dalam usul fikih. Maka dalal dan sungguh menunjukkan bahasanya am itu yasmalu mencakup semua anggota-anggotanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nabi katakan, innakum idza kuntum dalika, sesungguhnya kalian jika kalian mengucapkan demikian, faqad salamtum, maka berarti kalian mengucapkan salam untuk setiap hamba yang saleh di langit, yaitu para malaikat, wal ardi, dan di bumi, yaitu jin yang saleh ataupun manusia yang saleh. Kemudian yang ketiga adalah halul mustadilli. Pembahasan usul fikih yang ketiga adalah tentang kondisi orang yang berdalil dengan usul fikih. Orang yang kemudian berdalil atau mustafid atau sama dengan mustahid. Dalam usul fikih yubayin al-usuliyun, para ahli usul menjelaskan man siapakah itu mustahid. Karena orang yang yatawalla, yang mengurusi istimbatul ahkami, tentang istimbat hukum, pengambilan hukum dari dalilnya, itulah mustahid. Amal muqallid, adapun orang yang cuma bisanya taklid, la yasahhu lil adillati, maka dia tidaklah kemudian melihat dalil, la yang durfiha, tidak memperhatikan dalil, hal tadulu aula tadulu, apakah ini memang menunjukkan, kalau dipakai untuk mengatakan seperti ini, apakah cocok menunjukkan aula tadulu ataukah tidak menunjukkan. Karena dia muqallid, cuma ikut saja. Ini bedanya muqallid dan tidak muqallid. Muqallid itu tidak tahu apa ini dalilnya ini cocok atau tidak. Boleh jadi dia punya dalil, namun dia tidak tahu sisi kecocokan dalil. Itu muqallid. Kamu mengatakan maulid, apa dalilnya? Nabi itu kan memperingati, Nabi kan mengatakan tentang hari Senin misalnya. Nabi ditanya tentang kenapa kok kemudian puasa hari Senin, ya karena itu adalah hari lahirku. Nabi kan berarti mengatakan maulid. Cocokkah hadis ini dengan misalnya peringatan maulid Nabi? Maka yang namanya muqallid itu tidak tahu cocok atau tidak. Terserah, pokoknya ada dalilnya. Jadi muqallid itu boleh jadi dia tidak tahu dalilnya sama sekali, boleh jadi dia tahu dalilnya tapi cocok pas untuk dalil atau tidak dia enggak peduli dan dia enggak tahu. Nah, itu muqallid. Namun seorang yang kemudian mengikuti sesuatu dengan dalil, itu bukan berarti ini sesuatu terus ini kemudian dalilnya, terus ini mengikuti dengan dalil, enggak. Bukan demikian. Masih harus ada tambahannya. Tambahannya dan dia tahu kecocokan, kepasan dalil tersebut untuk itu. Kalau cuma sekedar tahu dalil, boleh jadi muqallid juga tahu dalil, namun dia enggak paham apa cocok. Misalnya kemudian kita ajak diskusi tentang kecocokan dalil ini, dia enggak bisa. Wah, betul-betul ada hadisnya, ada dalilnya. Enggak bisa kemudian dia kita ajak diskusi tentang apa hubungan antara cocokkah puasa Senin dengan maulid Nabi. Dia enggak ambil peduli, yang penting ada dalil. Namun kalau orang itu ittiba, orang itu tahu dalil, maka dia tahu dalilnya dan tahu kecocokan antara dalil tersebut dengan sesuatu yang mau didalili. Itu beda. Ada syair mengatakan lafarqa baina muqallidi wal muqallidin wa bahimatin. Enggak ada bedanya antara muqallid dan kambing. Bahimah itu kan apa? Unta, sapi, kambing. Tangkadu dia ikut kemana saja. Baina dafa'irin wa janadib. Janadib itu kalau enggak salah ini tempat yang landai. Ya mau diajak ke tempat yang landai ya, mau dafa'ir. Mungkin tempat yang terjal atau enggak atau sulit. Faqad balagha, maka berlebihan di sini pensyair fidhamil muqallid untuk mencela muqallid wasabbahu sampai luar biasa mama menghinanya, mencelanya sampai-sampai disamakan, diserupakan dengan sama dengan kambing di rumah saya. Muqallid sama kambing di pasar ya sama saja. Kemana dituntun ya mau walahu naqul namun ya. Ya, cuma kalau kita cuma kita katakan taklid itu hukumnya haram illa inda darurah kecuali dalam kondisi terpaksa. Kalau Islam rahimahullah taala at-taqlidu ka aqlil maitati. Mata yajuz aqlul maitati inda darurati amma idza wujidat mazkatun fa innaka la taqulul maitata. Lakin idza khifta al-halaka idza lam taqul faqul minal maitati. Na'udu ila mandumati qawluhu rahimahullah ta'ala fal mu'tabaru yakni fi ta'rifihi qawluhu fi dhaka'i fi ta'rifi turukul fikhi yakni al-mujmalah yakni turukuhu al-mujmalatu kal amri au kan nahi la mufassalah yakni kal amri a'rifu mahuwa al-amru mada yaktadihi an-nahi mahuwa mada yaktadihi mahuwa al-am wa ma yaktadihi wa haluma jara lal mufassalah li'anna turukal fikhi al-mufassalah maudi'uha kutubul fikhi wa kaifa yistadallu bil usuli ay bi usulil fikhi kaifa ustudilla bil amri alal wujubi wa bin nahi ala tahrimi wa bil ami alal umumi wa haluma jara wal alimu alladhi huwa usuli hadha abbarnahu bi kaulina halil mustafidi ay mustadilli ay al-mujtahidi. Al-Islam Taimiyah mengatakan taklid itu hukumnya seperti makan bangkai. Hukum taklid itu seperti makan bangkai. Kapan kita boleh makan bangkai? Jawabannya ingat doa, kalau cuma terpaksa saja. Amma idza wujidat maskatun. Adapun jika ditemukan maskatun hewan yang kemudian tersembelih bukan bangkai, fa innaka la ta'kulul maitata, maka engkau tidak boleh makannya. Jika kemudian tidak ada minuman kecuali khamar dan khawatir dan kehausan, dan khawatir nanti mati, apakah meminum khamar itu termasuk terpaksa? Para ulama mengatakan tidak. Seandainya tidak ada minuman kecuali khamar, ya, dan kita kehausan sekali dan sudah tingkatannya parah, mengkhawatirkan, apakah minum khamar itu termasuk hal yang darurah dalam hal ini? Sebenarnya para ulama mengatakan tidak darurah. Kenapa tidak darurah? Karena kata ulama minum khamar itu tidak menghilangkan haus. Khamar itu katanya itu cuma kemudian apa? Malah bikin tambah haus. Khamar itu malah kemudian malah hasilnya orang minum khamar itu bukan hilang hausnya, akan tapi tambah haus. Enggak tahu benar enggak itu. Kalau di kitab-kitab fikih dikatakan demikian. Khamar itu cuma nambah haus, sehingga seandainya ada orang kehausan di depannya ada khamar enggak boleh minum khamar. Karena enggak ada manfaatnya. Menurut dia itu tidak menghilangkan haus. Benar, kalau dokteran gimana? Minum khamar itu gimana? Minum anggur itu tambah haus. enggak tahu. Itu kalau di kitab-kitab fikih itu dinyatakan itu cuma bikin tambah haus. Sehingga orang yang kemudian kehausan cuma ada depan khamr, boleh dia minum khamr? Enggak boleh. Enggak ada manfaatnya dia minum khamr. Khamr itu bisa darurat itu cuma satu dalam fikih. Khamr itu statusnya halal karena status darurat itu cuma satu. Itu juga kemudian orang tuh makan terus ada yang nyangkol di sini. Dan nyangkut gitu, dan satu-satunya yang alat yang memungkinkan untuk kemudian supaya bablas itu cuma adanya khamr itu boleh. Khamr itu bukan untuk minum, namun untuk kemudian yang dorong, yang nyangkut di cuma itu tok khamr itu jadi di statusnya boleh karena dorong. Namun kalau untuk minuman enggak, karena untuk tambah haus. Baina kala taqulul maita laki idza khifta al halaq, akan tapi jika engkau khawatir mati, idza lam taqul, jika kau enggak makan bangkai, faqul minal maitati, maka makanlah bangkai. Kita kembali kepada manzumah, pada nazam. Beliau mengatakan fal mu'tabar maksudnya apa? Maka yang bisa kita terima ai fi ta'rifi, tentang definisi usul fikih. Fidaka maksudnya apa? Zaka itu fi ta'rif, tentang definisi. Dukul fikhi a'ni al-mujmalah, maknanya turukuhu al-mujmalah tu. Metode al-mujmalah tu, metode untuk mengetahui fikih secara global. Kal amri awin nahi lal mufassalah, maksudnya adalah kal amri amar, kita tahu apa itu definisi amar, wa madza yaqtadi dan apa tuntutannya, apa itu larangan dan apa tuntutannya, apa itu am dan apa tuntutannya, wa halu majara dan seterusnya. Lal mufassalah bukan yang terperinci, karena metode fikih yang terperinci maudhi'uha tempatnya adalah kitab-kitab fikih. Tsumma qala wa kayfa yastadillu bil usul, dan bagaimanakah berdalil dengan usul? Ai bi usul fikih, dengan usul fikih. Kayfa ustadilla, berdalil bil amri alal wujub. Bil amri alal wujub, perintah itu menghasilkan hukum wajib. Bin nahyi ala tahrim, hukum larangan itu adalah haram. Am itu adalah umum, wa halu majar dan seterusnya. Wal alimul ladhi huwal usuli, itu perkataan dalam nazam. Hadza, perkataan ini abarnahu, kita ungkapkan dengan perkataan halil mustafid, yaitu pembahasan tentang keadaan orang yang mengambil faedah atau mustadil, orang yang berdalil, yaitu nama mujtahid. Majmu'atu fawaidah tata'alaku bihadil mas'alati. Beberapa faed yang berkenaan dengan masalah ini. Kalau di saraf arba'in Yusuf Simin itu tentang masalah darurah, dan bahas tentang, ada pembahasan tentang apakah kemudian orang itu boleh mengkonsumsi barang yang haram untuk obat dengan alasan darurah. Apakah bisa diterima alasan darurah itu untuk obat? Jawabannya, jawabannya tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima alasan darurat obat sebagai alasan untuk darurat, dengan dua alasan. Alasan yang pertama, boleh jadi orang itu sembuh tidak diobati. Ya kan, boleh saja. Dah lah, dah pasrah ini dah, tidak usah, terus akhirnya tidak berobat, malah sembuh. Ada kan? Misalnya karena usaha orang itu dah, ini dah enggak punya biaya, putus asa macam-macam gini, seakhirnya wah enggak kuat biayanya. Dah terus kemudian terus enggak berubah. Ada malah yang sembuh kan? Enggak diobati malah sembuh. Terus yang alasan yang kedua apa? Orang kemudian mengkonsumsi barang yang haram itu pun tidak ada jaminan kemudian untuk sembuh. Tidak ada jaminan untuk sembuh. Boleh jadi kemudian dia mengkonsumsi makan yang haram, habis itu mati. Enggak ada jaminan untuk sembuh. Akan tapi kalau kemudian orang itu kelaparan, ini ada kemudian bangkai, maka apa? Bisa kita katakan, bisalah kemudian kita katakan, ya orang itu kelaparan, dosa lapar sekali, dia makan, nanti ini, ya dia bisa bertahan hidup ya. Secara teoritis di atas kertas, ya dia akan hidup, dia makan bakar. Akan tapi untuk obat tidak bisa seperti ini. Untuk obat itu statusnya tidak bisa seperti orang yang kemudian kelaparan makan bangkai. Ini biar perhitungan di atas kertas. Orang yang kelaparan makan bangkai, ya dia akan bisa bertahan hidup. Dan orang kemudian ini orang ini sakit, dan kita kasih kemudian obat dengan kemudian makanan yang haram di atas kertas, dia hidup. Ya, enggak tahu juga. Wallah alam juga. Karena itu bisa mengatakan dengan dua alasan tadi, nah, berobat dengan berobat itu bukan alasan darurat, ya, tidak bisa diterima sebagai alasan darurat. Ya. Yang pertama, insanun nazara fil akwal alati mas'alati wa adilatiha wa ikhtara qawlan minha fal hadza yu'tabar muqallidan li ghairihi. Ajab annahu laisa muqallidan li anna ikhtara hadzal qawla li sababin wa bina'an ala dalili. Waqad yahtaju al-alimu al-mustahidu ila taqlidi fa ahyanan tanjilu fi najilatun la taqbalu an yata'akhara al-hukmu fiha hatta yuraji'a fa yuqallidu. Hal at-taqlidu yakunu fil aqidah? Al-jawabu na'am fid dalili qawli ta'ala wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Wa hadhihi qa'idatul imani fi rusuli. Wa amma qawli ba'dihim innal aqidata la yuqallatu fiha li qawli al-mujibi lil malakaini fi qabrihi sami'tu annasa yaqulu shay'an fa qultuhu fa hadha istidlalun fi ghairi wajhihi. لأن هذا الرجل الذي يقول سميت الناس يقولون شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا فالحديث فيه فأما المنافق أو المرتاب فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى قال رحمه الله تقسم الدين إلى أصول وفروع بدعة لم يكن معروفا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى الأصول وفروع يرون أن الصلاة من الفروع. سبحان الله, الصلاة هي التي هي من أصل الأصول من الفروع. فالقول الراجح أنه ليس هناك أصول وفروع, فيه علميات وعمليات, يعني الدين ينقسم إلى عمليات وعلميات. العلميات تكون في الإيمان بها والعمليات في القيام بها. ولو أردنا أن نقسم إلى أصول وفروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. Yang pertama, insan ada seseorang yang nazara fil aqwa, memperhatikan berbagai pendapat fil masalah dalam satu masalah, wa adillatiha dan dalil-dalilnya. Waktu kemudian dia memilih kaulan minha, satu pendapat di antaranya. Fahal hadza yu'tabar, apakah orang ini dianggap muqallid? Li ghairihi, jawabannya dia bukan muqallid. Laisa muqallidan. Karena dia memilih hadzal qaul, pendapat tersebut, li sababin, karena satu sebab. Wa binaan ala dalil, dan berdasarkan dalil. Akan tapi orang tadi apakah mustahid? Juga bukan. Lalu apa? Tengah-tengah di antara itu. Itulah suatu sekali bul ilm Itulah status yang namanya ittiba, muttabi. Mujtahid bukan, muqalid juga bukan. Kemudian yang kedua, qad yahtaju al-alim al-mujtahid, terkadang seorang yang alim yang ahli ijtihad itu membutuhkan taklid. Kapan itu? Fa ahyanan, terkadang tanjilu bihi nazilatun, terjadilah satu nazilatun, satu permasalahan, satu problem. Tapi nazilah itu biasanya dipakai untuk istilah problem yang problem besar. Istilah nazilah, kunut nazilah itu bukan problem sembarang problem, tapi itu kan problem yang besar dan menimpa berkenaan dengan banyak orang. Itu nazilah, bukan mas'ah. Biasanya nazilah itu masalah, namun masalahnya itu problemnya besar, melibatkan banyak orang. Jika ada nazilah, la takbalu ayat ta'akhir al-hukmu fiha, yang masalah tersebut tidak menerima ta'akhir, penundaan al-hukmu fiha, tentang pemberian hukum tentang masalah tersebut. Hatta yuraji', sehingga merojaah terlebih dahulu. Ini ada satu permasalahan, butuh jawaban saat ini. Permasalahan-permasalahan besar, gawat, dan butuh jawaban saat ini juga. Laik bang ayat ta'akhir, gak bisa ditunda nanti. Ya 5 jam lagi tak merojaah, gak bisa. Harus jawabannya sekarang. Situasi menuntut demikian. Gak bisa merojaah terlebih dahulu, gak bisa. Fayu kalet, maka kemudian dia kemudian tahu ada fatwa ulama tentang semacam itu, permasalahan yang sama, kemudian dia pakai permasalahan itu, maka boleh. Ini maka terkadang seorang ulama mujtahid pun terkadang taklid, karena gak bisa merojaah, harus detik ini juga ada disampaikan masalah, dan detik ini juga harus dijawab. Kemudian hal taklid yakunu fil akidah, apakah taklid itu ada dalam masalah akidah? Jawabnya na'am. Bidalil kalau ta'ala, dalilnya wa ma'arsalna kami minkau belika, tidaklah kami utus seorang pun manusia sebelummu ila rijalan, kecuali laki-laki, yang kami berikan wahyu pada mereka. Fas'alu ala zikri, maka tidaklah kau bertanya pada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamu, jika kalian tidak tahu. Wahadi qa'idatul iman birusul, wahadi akidatul iman birusul. Dan konteks ayat yang memerintahkan untuk bertanya pada orang berilmu itu apa? Konteksnya adalah permasalahan al-iman birusul, masalah beriman dengan rasul. Maka ayat ini tentu lebih tepat, lebih layak menjadikan dalil masalah, nah, masalah taklid, masalah kemudian taklid dalam masalah akidah daripada masalah furu, karena konteksnya malah jelas masalah akidah, bukan masalah fikih. Wa amma qalu ba'dhim, adapun perkataan sebagian ulama, innal akidah, bahasanya akidah, la yuqallatu fiha, tidak boleh taklid dalam akidah. Kemudian beralasan al-mujib lil malakain, seorang yang menjawab pertanyaan dua malaikat dalam kuburnya, dia mengatakan sami'tu anna sayaqulu shay'an faqultuhu, aku mendengar banyak orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Maka berdalil dengan hadis ini dikomentari oleh beliau, fahadi istidlalu fi ghairi wajhihi, ini berdalil tidak tepat, tidak pada tempatnya. Alasannya li'anna hadza rajul, karena orang yang mengucapkan ucapan tadi sami itu ana saya kuli syai'an faqultuhu, laisa indahu imanun aslan, dia tidak punya iman aslan sama sekali. Fal hadis fi, karena dalam hadis di sana dinyatakan adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu. Karena tapi jika kita lihat di antara ulama yang mengatakan tidak boleh taklid dalam masalah akidah itu, saya salah alis ya, disarah salah fatal usul. Ketika menjelaskan ya jubu alaina ta'allumu arba'i masail, Dan wajib belajar empat hal, al-ilmu, al-amal dan seterusnya. Itu katakan ma'rifatu salasatal usul, ma'rifatul abdi rabbahu, dinahu, nabiyahu, hadha wajibun. Famislu hadal ilmi la yanfa'u fi taqlid. Ini semacam ini tidak bermanfaat taklid, ikut-ikutan. Wajibun fi ayah sulahu al-abdu bidalilihi. Orang wajib untuk mengetahuinya dengan dasarkan dalilnya. Wal ibara al-masura inda alil ilmi. Ada satu ungkapan yang terkenal di antara para ulama, anna taklid la yanfa' fil aqaid. Taklid la yanfa' fil aqaid, tidak bermanfaat dalam masalah akidah. Bal labudda min ma'rifatil masail alati yajib i'tiqaduha bidaliliha. Bahkan wajib mengetahui masalah-masalah tersebut dan meyakininya dengan dalilnya. Kemudian beliau katakan di paragraf berikutnya, at-taqlid hadza la yajib fil aqaid inda ahli sunnah wal jamaah. Bahkan beliau mengklaimnya sebagai akidah prinsip sunnah. Maksudnya taklid itu tidak bermanfaat, tidak boleh dalam masalah akidah hingga ahli sunnah wal jamaah. Wa kadzalika la yajuz indal mubtadi'ah min asairah wal maturidiyah wal mutakallim. Demikian juga, ini juga pendapat ahli bid'ah yang benar menurut beliau, minal asairah, pendapatnya asairiyah, maturidiyah dan ahli kalam. Akan tapi wajib yang dimaksudkan ahli sunnah itu beda dengan wajib yang dimaksudkan oleh ahli bid'ah dalam hal ini. Dan taklid yang dimaksudkan dimaksudkan oleh ahli sunnah itu beda dengan taklid yang dimaksudkan oleh mereka. Asy'ariyah juga mengatakan haram taklid dalam masalah akidah. Kata sesalah al-syekh, ahli sunnah juga mengatakan taklid haram dalam masalah akidah. Non wajib, apa? Namun beda, dan wajib harus pakai ilmu. Namun makna taklid yang dimaksudkan lalu sunnah dan oleh asy'ariyah itu berbeda. Taklid menurut al-sunnah yang terlarang itu berbeda dengan taklid menurut misalnya asy'ariyah. Fa'ulaika yarawna anna awwala wajibin huwa an-nadhar. Asy'ariyah mengatakan bahasanya kewajiban manusia pertama kali adalah an-nadhar, meneliti, mencari Tuhan. Bahkan mereka katakan la yasu al-iman illa idza nadhara. Iman seseorang itu tidak sah kecuali jika nazar terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu, mencari Tuhan terlebih dahulu. Yang dimaksud nazar dalam perkataan dalam akidah asy'ariyah itu an-nadhar fil ayatil mar'iyah, di ayat-ayat Allah, ayat kauniyah yang bisa dilihat. Melihat pada lihat langit, maka ini kemudian oh Allah itu ada dan diimani, baru diimani. Kalau enggak kemudian lihat dulu langit, oh udah terkagum kemudian langit dan oh Allah itu ada, cuma langsung Allah itu ada, itu enggak sah. Itu menurut asy'ariyah. Am ahlu sunnah fayakul yajibu ayakhudha al-haqqa bi dalil. Adapun al-sunnah mengatakan wajib pakai dalil, enggak boleh taklid. Akan tapi dalil tersebut bil ayatil matluwah, beda dengan asy'ariyah. Asy'ariyah apa? Ayat kauniyah. Yang dimaksud nazar itu nazar fil ayat kauniyah. Adapun yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ayat matluwah, ayat yang ayat wahyu. Jadi al-sunnah mengatakan la budda minan nazar fi dalil. Orang itu harus tahu dalil, harus pernah lihat dalil. La li ajli istinbat. Akan tapi bukan yang dimaksudkan itu istinbat dari dalil. Lakin li ajli ma'rifata. Taklid yang tidak boleh dalam akidah yang dan kata sesolah al-syekh ini merupakan prinsip al-sunnah. Maksudnya adalah bukan melihat dalil itu li ajli istinbat, bukan kemudian sisi pendalilannya, tidak. Lakin li ajli ma'rifata Lakin li'ajli ma'rifati anna hadza qad ja'a ahli dalil. Akan tapi cukup orang itu tahu kalau itu ada dalilnya. Fi ayil masail. Dalam masalah apa? Fil masalah, fil masail alatillahi sihu imanul ma'i ila bihi. Dalam permasalahan-permasalahan yang tidaklah sah keislaman seseorang itu kecuali dengannya. Mislum ma'rifatil muslim anallaha jalla wa ala huwal mustahiq lil ibadati duna ma siwahu. Hadza labutta ayakuna indahu burhanun alaihi ya'lamuhu fi hayatihi. Misalnya tentang Allah, kalau Allah itulah satu-satunya zat yang berhak disembah, tidak boleh yang lainnya. Labutta harus kemudian punya burhan, punya dalil. Ya'lamu fi hayatihi walau marrah. Yang dia pernah ketahui dalam hidupnya meskipun hanya sekali. Yakunu qad dakhala fi hadzal ba'da ma'rifati ad-dalil. Gitu. Walau marrah, meskipun hanya sekedar sekali saja dia tahu kalau ini ada dalilnya. Kalau itu penjelasan di sini. Jadi kalau penjelasan ini alimah muslimin di sini, cuma kemudian secara umum mengatakan, ya, kita taklid dalam masalah kita boleh. Dan ini juga beliau katakan di al-usul min ilmu usul. Jadi kita beli al-usul min ilmu usul di bab taklid, beliau juga mengatakan demikian. Boleh tidak apa? Boleh taklid dalam masalah akidah. Akan tapi jika kemudian kita lihat penjelasan yang dimaksudkan oleh sesalah al-Syekh dengan perkataan dia ama at-taqlid fil aqaid la yanfa' fil aqaid, dan perkataan dia di sini ada, dan ingat kan sama Abdullah mengatakan yajibu alaina ta'allum ba' masail, pakai kata-kata yajibu, dan salah satunya adalah al-ilmu. Maka jika kemudian jika demikian, kita lihat yang selaras yang penjelasannya selalu saya ingat. Maksudnya, kita katakan, ya jibu, talam salah satunya al-ilmu. Akan tapi jika kemudian kita timbang-timbang dengan penjelasan Al-Imam Muslimin, kelihatannya ya tidak ada beda lah. Kelihatannya, wallah alam. Tidak ada perbedaannya. Karena apa? Karena yang dimaksud harus punya ilmu, kata selalu saya itu apa? Ya tahu kalau itu ada dalilnya. Tahu kalau itu ada dalil, dan dalil yang dimaksud itu dalil wahyu. Tahu kalau permasalahan tersebut itu ada dalilnya. Walau marah, meskipun semua itu cuma sekali, tahu sudah tahu ya. Tahu kalau masalah seperti ini ya ada ayat Quran dan itu mengatakan demikian. Ya yang boleh disembah itu hanya Allah. Cuma sekedar tahu kalau itu ada dalilnya. Tidak kemudian harus istimbat itu tidak. Bukan li ajil istimbat, akan tapi cuma apa? Li ajil ma'rifah anna hadza qad ja'a alaihi dalil. Kalau itu ada dalilnya. Walau maratan, meskipun cuma sudah sekali. Sedangkan yang dibantah oleh Al-Imam Muslimin dalam hal ini itu adalah taklid dalam pengertian taklid as'ariyah mungkin. Wallahualam. Taklid yang beliau bantah dalam tidak boleh kemudian nambah taklid dalam masalah akidah, perkataan taklid yang tidak boleh dalam masalah akidah itu wallahualam, itu yang beliau bantah dalam hal ini adalah taklid dalam pengertian as'ariyah dan maturidiyah. Bukan sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh Syekh Al-Syekh di syarah Satan Usul. Tapi taklid dalam pengertian asa'irah. Wallah alam. Kelihatannya demikian. Zahirnya yang nampak. Fataklid ja'isun lidarurati fil usul wal furu'. Akan tapi taklid itu boleh. Yang benar taklid itu boleh. Lidarurati fil usul wal furu'. Jika dalam kondisi terpaksa. Orang yang awam, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Boleh saja iman itu taklid dalam masalah iman, dalam usul dan dalam masalah furu. Di antara dalil ulama yang mengatakan boleh taklid dalam masalah bantahan terhadap asairah, di antara dalilnya adalah keimanan banyak orang-orang Arab Badui di masa Nabi, orang-orang Arab di masa Rasulullah SAW, mereka itu iman karena bosnya iman. Mereka itu beriman karena kepala sukunya beriman dan mereka pun beriman. Kenapa masuk Islam? Ya karena bosnya masuk Islam, itu aja. Dan aku tidak ngecek satu-satu, gak mau tahu dalam. Dia sudah beriman, bosnya beriman, kemudian ikut beriman. Itu jadi diantar dalil yang diberikan oleh para ulama untuk mengatakan, ya boleh saja takbir dalam masalah. Tidak harus nazar, namun ingat nazar dalam pengertian asairah. Atau taklid dalam pengertian asa'ilah. Demikian juga hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya'jibu Rabbuna akwaman yadkhuluna al-jannata fi salasil. Allah itu heran dengan sekelompok orang yang dia itu masuk surga fi salasil, harus pakai diseret dengan rantai, harus dikecak dengan rantai. Dia masuk surga, namun apa pun maksudnya dia masuk surga sebabnya karena masuk Islam. Dan dia masuk Islamnya itu fisalasil. Karena apa? Untuk suruh masuk surga harus dirantai. Maksudnya apa? Ini apa jadi ada orang-orang yang kemudian apa? Orang-orang yang kemudian ini menunjukkan sahnya iman meskipun itu cuma sekedar ikut-ikutan. Kemudian takut kalau kemudian kalau tetap masih kafir nanti resikonya diperangi, akhirnya kemudian dia berislam, masuk Islam bersahadat dan bersahadat, dan akhirnya kemudian ya kemudian dia mengikuti sebagaimana mengikuti orang lain, bukan karena kemudian dia mencari membahas bisa hasil. Nabi katakan dia masuk surganya itu dalam rantai, dia memakai rantai. Maka itu menunjukkan itu sudah taklid, sudah ikut-ikutan. Maka, namun Nabi katakan masuk surga dan Allah heran terhadap orang yang demikian. Itu beberapa dalil bantahan untuk asairah yang mewajibkan nazar dan mengharamkan taklid dalam pengertian mereka. Ya, boleh lidurah jika terpaksa untuk semacam orang awam yang enggak tahu apa-apa fil usul wal furu'. Dan masalah usul dan buruk. Cuma ini aku lakukan takbir. Kemudian aku katakan pada kalian, tabligon menyampaikan tentang pendapat Salim Taimiyah, di mana beliau mengatakan taksimuddin ila usul wal furu' bid'ah. Di majmu fatawa, Salim mengatakan bahasanya membagi agama menjadi permasalahan usul dan permasalahan furu' itu hukumnya bid'ah. Permasalahan pokok dan permasalahan cabang itu hukumnya bid'ah. Alasannya lam yakun ma'rufan fi ahdi Nabi, karena tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sahabat tidak mengatakan ini permasalahan usul, ini permasalahan furu'. Atau bahkan lebih parah lagi, orang-orang sekarang ini inti Islam, ini apa? Ini substansial dalam Islam. Juga yang usul dan furu' ada. Yang dalam kemudian tombak yang dipakai oleh mustalah oleh para ulama fikih umumnya itu aja dibid'ahkan padahal tanpa ada maksud untuk menyepelekan sebagian syariat apa yang dan babinya menjadi ini kulit dan ini inti Islam, ini substansial dan ini non substansial, ini esensial, ini enggak esensial, itu tentu lebih parah ya. Ini permasalahan yang dibahas oleh seluruh Islam itu adalah istilah usul dan furu' yang dipakai oleh kebanyakan ahli fikih. Dan itu tidak ada maksud untuk meremehkan syariah. Apalagi istilahnya orang-orang yang katanya liberal apa-apa yang bagi ada inti dan bukan inti. Subhanallah walidzalika oleh karena itu ya haula al-muqassimun, orang-orang yang kemudian membagi agama pada usul dan furu', ya berpendapat anna salata minal furu', bahasanya salat wajib, salat lima waktu itu furu', cabang. Salat yang min aslil usul, pokoknya pokok, kok disebut furu', subhanallah. maka falqal araja, maka pendapat yang benar laisa fi hunaka, hunaka tidak ada istilah usul dan furu, itu tidak ada. Yang benar, yang tepat kita pakai istilah ilmiah dan amaliyah. Ada kemudian dalam agama ini perkara-perkara ilmiah, itulah perkara akidah. Perkara-perkara ilmiah, perkara-perkara akidah. Dan ada perkara-perkara fikhiyah atau amaliyah, itulah perkara-perkara fikih. Jadi sehingga yang benar sebenarnya pembagian itu enggak, ya, ya boleh-boleh saja orang mengadakan pembagian asal cocok, asal tepat, asal benar. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pembagian tersebut. Nah, kalau kemudian cabang dan usul, nah ini dilihat ada satu hal yang mengkhawatirkan dan bermasalah. Sehingga benar adin yang qasim ila amaliyat wal ilmiyat, sehingga agama itu terbagi menjadi amaliyat dan ilmiah. Al ilmiah takunu bil imani biha, perkara ilmiah itu adalah perkara yang harus diimani, dan perkara amaliyah adalah bil qiyami biha, adalah perkara yang harus dilaksanakan, perkara fikhiyah. Dan seandainya Arab benar kita menginginkan untuk membagi Islam, ada Islam ada usul dan furu', niscaya akan kita katakan rukun Islam yang lima semuanya adalah usul. Seandainya, akan tapi kemudian atau akan tapi di satu tempat selain Islam itu membid'ahkan usul dan furu', itu di banyak tempat beliau itu pakai istilah usul dan furu'. Di salah satu tempat di majmu fatwa beliau katakan usul dan furu' itu bid'ah. Namun problemnya di banyak tempat di majmu fatwa, kalau kita baca majmu fatwa beliau sering kali pakai istilah fil usul wal furu', ini fil usul wal furu', fil furu', atau fil usul. Banyak sekali kita temukan istilah demikian. Lalu gimana ini? Ini kan di satu tempat dipitahkan, di banyak tempat dipakai. Maka seandainya kemudian kita mau kemudian memakai istilah usul dan furu', maka apa? Istilah yang mundabit, istilah yang kemudian bisa kemudian bisa jadikan tolak ukur dalam masalah usul dan furu', itu adalah kita katakan segala perkara-perkara yang kemudian mujma' alaih dalam masail ilmiah ataupun amaliyah itu usul. Nah, perkara-perkara yang kemudian seandainya jika mau kemudian pakai istilah usul dan furu', maka definisinya harusnya usul itu adalah perkara-perkara yang mujma' alaih, perkara-perkara yang disepakati oleh ahlu sunnah, baik dalam masalah ilmiah ataupun dalam masalah amaliyah. Isra mi'rajnya Nabi itu usul, wajibnya salat lima waktu itu usul, wajibnya puasa Ramadan itu usul. Sedangkan furu' itu perkara-perkara yang mukhtalaf, perkara-perkara yang diperselisihkan indah ahlu sunnah, baik dalam masalah-masalah ilmiah ataupun dalam masalah-masalah amaliyah. Apakah Nabi itu ketika Isra Mi'raj melihat Allah dengan mata kepalanya, itu furu'. Itu permasalahan furu'. Apakah Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh dan badan ataukah dengan ruh saja, itu furu'. Mizan itu satu atau double atau banyak, itu furu'. Namun mengimani mizan usul. Al-Sunnah sepakat adanya mizan. Namun apakah mizan itu kemudian satu ataukah double, itu furu'. Yang ditimbang itu amal ataukah lembar catatan amal, ataukah dua-duanya, ataukah tiga-tiganya dengan orang yang beramal, itu permasalahan furu'. Akan tapi penimbangan adanya penimbangan adanya mizan dan adanya sesuatu yang ditimbang usul. Itu kalau kemudian mau digunakan permasalahan wajibnya sholat itu usul, wajibnya puasa Ramadan itu usul. Akan tetapi apakah kemudian apakah ini membatalkan sholat ataukah ini tidak, dan perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama, nah, maka itu furu'. Itu kalau mau kemudian mau pakai istilah usul dan furu', maka definisi yang paling yang bisa jelas itu adalah definisi yang tadi kita sampaikan. Ada pertanyaan? وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأبتوأنا أن الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.